بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa hukum seputar zakat al-fitr. Di sini kita akan menyebutkan sedikit tambahan dari beberapa penjelasan yang telah kita sebutkan. Yang pertama adalah kapan waktu dibolehkannya seseorang untuk mengeluarkan zakat al-fitr. Naam. Waktu dibolehkannya seseorang untuk dia memulai mengeluarkan zakat al-fitr disebutkan di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan seperti apa para sahabat Rasul dahulu mereka mengeluarkan zakat fitrnya. Kata Ibnu Umar, kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yawmaini. Mereka dahulu, kalau Ibnu Umar yang menceritakan kisah ini, berarti yang dimaksud adalah sahabat Rasul di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya generasi kaum muslimin yang pertama dari umat ini. Mereka dahulu mengeluarkan zakat al-fitr ini sebelum datangnya hari Id, selang sehari atau dua hari. Nah, Ibnu Umar menceritakan seperti ini yang dipraktikkan oleh kaum muslimin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat mengeluarkan zakat fitrnya bisa dua hari sebelum hari Id, atau bisa sehari sebelum datangnya hari Al-Id. Nah, kalau Ramadan itu berjumlah 30 hari, berarti 2 hari sebelum Id itu terjatuh pada tanggal 29 dan 30 Ramadan, ya kan? Kalau Ramadan itu berjumlah 30 hari, sehari sebelumnya ya berarti pada tanggal 30 Ramadannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan terdapat riwayat pula dari Al-Imam Malik rahimahullah bahwasanya Ibnu Umar menyebutkan dengan tambahan au thalathah, ataukah 3 hari sebelum Id. Dalam Muwatta Malik disebutkan Ibnu Umar menyebutkan dengan mengatakan aw thalatha, atau 3 hari sebelum Id. Sehari sebelum Id, bisa 2 hari sebelum Id. Batas minimalnya adalah 3 hari sebelum datangnya hari Al-Id. Mereka dahulu mengeluarkan zakat fitr mereka. Riwayat yang menyebutkan dikeluarkannya zakat al-fitr itu 3 hari sebelum Id ini juga dikuatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga harta-harta sedekah atau zakat yang dikumpulkan oleh kaum muslimin. Nah, disebutkan dalam kisah yang panjang tersebut, Abu Hurairah pun menjaga harta ini selama 3 malam. Dalam setiap malamnya Abu Hurairah berjumpa dengan setan yang menyerupai sosok seorang pria dan mencuri harta tersebut. Naam, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namun dia berhujjah, dia seorang yang fakir, butuh akan harta. Naam. Namun syaitan yang menyerupai manusia ini, dia ketika ditangkap oleh Abu Hurairah berdalil dirinya seorang yang fakir, butuh harta, butuh makanan. Maka akhirnya dilepaslah orang ini oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ketika beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan sayaud, dia akan kembali. Benar, di malam yang kedua Abu Hurairah berjumpa dengan orang tersebut sampai ke malam yang ketiga. Nah, disebutkan dalam riwayat tersebut kejadian ini terjadi selama 3 malam lamanya. Berarti kalau Abu Hurairah menjaga zakat, sedekah, dan kejadian ini terjadi selama 3 malam berturut-turut, menunjukkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjaga harta sedekah tersebut selama 3 malam. Sehingga hadis ini dijadikan dalil bolehnya seorang muslim untuk dia mengeluarkan zakat fitrnya 3 hari sebelum datangnya hari Al-Id. Ini dibolehkan. Batas terakhirnya adalah sebelum keluarnya kaum muslimin ke musala Al-Id. Itu batas terakhir. Nah, dan ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Umar, qabla khurujin nasi ila shalah, perintah untuk mengeluarkan zakat al-fitr ini berakhir sebelum keluarnya manusia mendatangi salat al-id. Nah, itu waktu yang terakhir. Sehingga di subuh harinya masih dibolehkan. Di subuh harinya ketika mereka masih berada di rumah-rumah mereka, belum keluar ke lapangan salat al-id, ini masih dibolehkan, dan ini batas yang terakhir. Nah, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan, qabla khurujin nas ila as-salah. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang kemarin telah kita sebutkan, ketika beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita zakat al-fitr beberapa dari jenis makanan-makanan pokok yang dikonsumsi oleh kaum muslimin ketika itu, dan makanan pokok mereka adalah kurma, kismis, dan yang semisalnya, yang kemarin telah kita sebutkan riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menyebutkan bahwasanya makanan-makanan yang diposisikan atau diperuntukkan sebagai zakat al-fitr ini, beliau mengatakan tu'matan lil masakin, dikeluarkannya adalah dalam rangka untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Naam. Sehingga dengan riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya peruntukan zakat al-fitr ini hanya diperuntukkan untuk mereka orang-orang fakir dan miskin saja. Selainnya tidak dibolehkan. Sehingga hanya diperuntukkan untuk orang-orang fakir atau orang-orang miskin. Lafaz fakir dan miskin adalah 2 lafaz yang apabila disebutkan secara sendirian, maka lafaz yang lain itu masuk ke pengertian tersebut. Tapi kalau semisal lafaz ini disebutkan secara terpisah, fakir wa miskin, maka masing-masing memiliki arti yang berbeda antara satu dengan yang lain. Al-muhim dari penjelasan yang disebutkan oleh mereka para ulama, fakir dan miskin adalah diperuntukkan untuk kriteria seseorang yang mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang membutuhkan, yakni sahibul hajah. Orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki sesuatu untuk bisa mencukupi apa yang mereka butuhkan tersebut. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama, siapa yang lebih parah dari sisi kebutuhannya, apakah si fakir atau si miskin. Ini khilaf di antara para ulama, sebagian menyebutkan fakir itu lebih sengsara dibandingkan miskin, sebagian menyebutkan miskin itu lebih sengsara dibandingkan orang yang fakir. Nah, walaupun mereka memiliki usaha, ini seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya adalah Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Walaupun orang ini memiliki usaha, namun kapan dari hasil usahanya tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya, ini termasuk dari istilah fakir, istilah miskin. Nah, sehingga kepada mereka ini kita berikan zakat-zakat fitr yang kita miliki. Kalau semisal diberikan kepada seorang yang kaya, ini tidak sah, tidak dibolehkan. Nah, selesai pembahasan kita seputar zakat al-fitr. Termasuk pula di antara dari zakat yang wajib untuk kemudian diberikan oleh seorang muslim dari harta yang dimilikinya adalah apabila sang muslim memiliki emas atau perak. Memiliki emas atau perak. Emas dan perak ini bisa berbentuk mata uang, dinar dan dirham, atau bisa berbentuk perhiasan. Dia punya perhiasan emas, mungkin berbentuk gelang, sebagian berbentuk cincin, sebagian berbentuk yang lain, atau dia memiliki perhiasan berupa perak. Baik bentuknya adalah barang-barang berharga yang dia pajang di rumahnya, bukan sebagai bahan perhiasan yang layaknya dipakai oleh kaum wanita, seperti dia punya piring dari perak, piring atau gelas dari perak, kemudian dia pajang sebagai bahan koleksinya dan yang semisalnya. Nah, disebutkan di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan laisa fima duna khamsi awaqin shadaqah. Tidak ada kewajiban untuk berzakat apabila seseorang memiliki perak seberat 5 awak. 5 awak. Satu awqiyah atau satu awak. Tadi kan disebutkan ada 5 awak. Awak jamak dari awqiyah. Sehingga satu awqiyah beratnya, ataukah awqiyah itu sama dengan 40 dirham. Awak itu termasuk dari apa namanya jumlah yang diperuntukkan untuk mata uang dirham pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul menyebutkan ada 5 awak yang satu awaknya itu ada 40 dirham. Sehingga kalau Rasul menyebutkan 5 awak berarti 40 dikali 5. Semuanya ada 200 dirham. Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mata uang yang digunakan oleh sahabat untuk sebagai alat mereka menukar barang atau berjual beli, bertransaksi adalah dengan menggunakan mata uang dirham dan dinar. Dirham mata uang berasal dari perak, dirham mata uang yang berasal dari emas. Dan masing-masing ada kewajiban bagi seorang untuk dia mengeluarkan zakat pada kadar tertentu yang dikenal dengan mencapai nisab. Dan yang kedua adalah setelah lewat 1 tahun dalam keadaan harta tersebut masih ada di sisinya, tidak kurang dari nisab yang ditetapkan. Sehingga dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tadi kita sebutkan, dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya perak padanya ada zakat. Untuk perak padanya ada zakat, bisa berupa mata uang, berupa dirham sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan, atau bisa berbentuk perhiasan. Kalau untuk mata uang, batasan minimalnya adalah 5 awak yang tadi disebutkan, 1 auqiyah ada 40 dirham. Sehingga semuanya berjumlah 200 dirham. 200 dirham. Banyak di antara mereka para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, mencoba untuk menakar 200 dirham dengan takaran gram. Dengan takaran gram, karena di zaman kita saat ini mata uang yang digunakan oleh keumuman umat manusia bukan menggunakan dirham. Kebanyakannya perak digunakan sebagai bahan perhiasan dan koleksi barang-barang antik yang dimiliki oleh sebagian manusia. Nah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala mencoba untuk membuat perbandingan 200 dirham yang tadi disebutkan dalam hadis sebagai batas minimal seorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta peraknya dengan timbangan gram. Beliau menyebutkan sama dengan 595 gram. Sehingga 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Sehingga berdasarkan hadis ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama, kapan seseorang memiliki perhiasan dari perak atau kapan seseorang memiliki barang-barang koleksi yang terbuat dari perak sampai pada nisab kadar yang tadi kita sebutkan 595 gram, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat seberat atau sebanyak 2,5% dari harta yang dia punya tersebut. Nah, dia punya cincin dari perak, dia punya gelang dari perak, dia punya barang-barang antik dari perak setelah dikoleksi, di total semuanya ada 1,000 gram, ada 1,000 gram beratnya. Berarti wajib bagi seorang yang memiliki perhiasan ini dengan nominal yang melebihi nisab, karena nisabnya 595 gram, untuk kemudian dia mengeluarkan zakat seberat atau senilai 2,5% dari apa yang dia miliki tersebut. Ini untuk perak. Kemudian yang kedua, di sana terdapat riwayat pula datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di antara dari harta yang wajib bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat adalah emas. Adalah emas. Baik berupa mata uang seperti yang dijadikan emas ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dinar, mata uang dinar, atau berbentuk perhiasan, atau berbentuk perhiasan dan yang semisalnya. Disebutkan dalam riwayat al-Imam Abu Dawud rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinara." Tidak ada kewajiban bagimu untuk mengeluarkan zakat hingga engkau memiliki sebanyak 20 dinar. 20 dinar. 20 dinar. Dinar ini termasuk dari mata uang yang dijadikan sebagai alat jual beli pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau 5 awak itu mata uang dirham. Mata uang dirham yang terbuat dari perak. Khusus untuk mata uang yang terbuat dari emas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan batas minimal nisabnya adalah 20 dinar. 20 dinar adalah 20 dinar yang ditaksir menggunakan timbangan gram oleh mereka para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adalah memiliki berat timbangan seberat 85 gram. 85 gram emas itu setara dengan 20 dinar, 20 dinar. Kalau 5 awak itu sama dengan 595 gram. Kalau untuk emasnya sama dengan 85 gram. Sehingga hadis ini dijadikan dalil al-mereka para ulama, emas juga termasuk dari harta yang apabila seseorang memiliki kadar emas sesuai dengan nisab yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 85 gram beratnya, kemudian perhiasan ini terus dia miliki selama 1 tahun, maka wajib bagi para pemiliknya untuk mengeluarkan zakat, sebesar 2,5% dari nominal harga perhiasan yang dimilikinya tersebut. Nah, di sana terdapat beberapa riwayat hadis yang berisikan teguran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabatnya yang dijumpai memiliki perhiasan tersebut, akan tetapi tidak dikeluarkan zakat padanya. Nah, riwayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Majalis Syahri Ramadhan ketika menyebutkan wajibnya zakat untuk perak dan emas. Riwayat yang pertama disebutkan dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan annam ra'atan atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu datang salah seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'aha ibnatun laha wa fi yadiha wa fi yadi ibnatiha mismaskatani ghalidatani min dhahabin. Wanita ini membawa putrinya. Kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As menceritakan di tangan putrinya tersebut terdapat 2 gelang yang terbuat dari emas. Naam. Faqala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, atu'tina zakata hadza? Apakah engkau memberikan zakat untuk perhiasan putrimu ini? Qalat, dia mengatakan la, tidak. Dia tidak mengeluarkan zakatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayasurraki ayusawwiraki Allah ayusawwirakillahu bihima yaumal qiyamah sawa siwaraini minnar. Apakah engkau itu suka apabila Allah azza wa jalla di hari kiamat akan mengenakan gelang di lenganmu tersebut berupa gelang dari neraka? Nah, maka disebutkan dalam riwayat ini wanita ini pun melepas 2 gelang ini dan memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi rahimahumullahu taala. Sehingga dalam hadis ini Rasul menyebutkan adanya zakat dari perhiasan-perhiasan yang berbahankan emas. Kalau dalam hadis yang tadi kita sebutkan, zakat emas terkena kepada mata uang dinar. Mata uang dinar yang berjumlah 20 dinar. Kalau dalam hadis yang tadi kita sebutkan, terkena pula kepada perhiasan. Dalam hadis disebutkan gelang, nah, dengan berat yang sudah mencapai nisabnya namun tidak dikeluarkan zakat, itu juga terdapat ancaman agar seorang muslim hendaklah perhatian dalam bab zakat tersebut. Nah, demikian pula datang riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disebutkan, saya pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau melihat di tangan saya ini terdapat perhiasan-perhiasan dari waraq, yakni dari fiddah, dari perak. Kalau yang tadi di atas riwayat seorang wanita membawa putrinya membawa gelang dari emas, Rasul mengatakan, apakah kau telah mengeluarkan zakat dari perhiasan ini? Menunjukkan pada perhiasan yang berbahan emas juga ada zakatnya. Kalau dari hadis Aisyah menyebutkan beliau masuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membawa perhiasan di tangannya dari perak, bukan dari emas tapi dari perak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mahadza?" Untuk apa ini? Maka Aisyah menceritakan, "Sona'tu hunna atazayyanu laka ya Rasulullah, saya mengenakan perhiasan ini sengaja untuk merihaskan diri saya untukmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," karena beliau istrinya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Atu adina zakatahunna?" Apakah engkau telah mengeluarkan zakat perhiasan-perhiasan perakmu? Aisyah mengatakan, "La, tidak." Kemudian Rasul mengatakan, "Huwa hasbuki minan nar." Kemudian disebutkan itu akan menahanmu dari neraka jahannam. Syahidnya adalah Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Atu adina zakatahunna?" Apakah engkau telah mengeluarkan zakat dari perhiasan perakmu tersebut? Sehingga dengan riwayat ini menunjukkan kepada kita kewajiban untuk mengeluarkan zakat berupa emas dan perak terkena kepada mata uang yang berbahan perak dan emas dengan nisab yang telah kita sebutkan. Untuk perak itu seberat 595 gram, untuk emas seberat 85 gram, dan terkena pula kepada perhiasan-perhiasan dan yang semisalnya yang menggunakan bahan salah satu dari dua bahan yang tadi kita sebutkan, bisa berbahan perak, bisa berbahan emas. Nah, sehingga ini termasuk dari jenis harta yang diwajibkan bagi seorang ketika memiliki harta ini dalam keadaan telah mencapai nisabnya serta telah berlalu satu tahun lamanya dalam keadaan tidak berkurang dari nisab yang telah ditetapkan, maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat seberat 2,5% dari nominal jumlah harta yang dimilikinya tersebut. Kemudian pembahasan yang berikutnya pula, mereka para ulama mengkiaskan dengan dinar dan dirham, mengkiaskan dengan dinar dan dirham sebagai mata uang yang terbuat dari perak dan emas yang tadi disebutkan ada zakatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama memasukkan pula termasuk dari kategori dinar dan dirham adalah awraq an-naqdiyah, kertas-kertas dan yang semisalnya yang memiliki nilai, yang memiliki nilai, yang memiliki nilai. Atau dengan istilah kita, mata uang yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan tidak ada bahan emas atau perak di mata uang tersebut. Rata-rata mata uang yang yang tersebar di tengah-tengah kita memiliki harga yang besar, itu terbuat dari kertas, itu terbuat dari kertas. Nah, ini yang disebutkan oleh mereka para al-ulama dan tidak ada perselisihan dalam bab ini, tidak ada perselisihan dalam bab ini. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, al-awraqun naqdiyah, mata uang yang berkembang dan memiliki nilai di zaman kita saat ini, allati yata'amalu bihan nasul yawma, yang kebanyakan manusia mereka menggunakannya di zaman kita saat ini sebagai alat tukar mereka, sawa'un summiya dirhaman au dinaran, baik dinamai dengan dirham atau dinamai dengan dinar, au dolaran ataukah dinamai dengan dolar, au ghairu dzalik ataukah yang semisalnya minal asma, dari nama-nama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, peso ya kan, ringgit, ringgit itu mata uang apa, kil, ringgit mata uang Malaysia, peso mata uang apa, fit, peso datu anu, peso mata uang apa, ya al-muhim, euro dan yang semisalnya. Dari semua mata uang yang berkembang di tengah-tengah manusia, kata Ibn Baz rahimahullah, idza balagat qimataha nisaba al-fiddati aw ad-dirham, apabila nisabnya itu setara dengan jumlah nominal nilai dari emas dan perak, wahala alaiha al-haul, dan telah lewat masa satu haul satu tahun dia tetap memiliki uang ini dan tidak berkurang dari nisabnya, wajabat fi hazzakah, maka wajib pada uang yang dia miliki untuk dikeluarkan zakat. Wajib pada mata uang yang dimiliki untuk mengeluarkan, untuk dikeluarkan zakat. Ini pula yang difatwakan oleh al-lajnah ad-daimah dan mereka para al-ulama. Nah, namun yang diperselisihkan oleh mereka para ulama adalah dari sisi nisabnya, apakah disamakan dengan nisab emas ataukah disamakan dengan nisab perak. Ini perkara yang diperselisihkan oleh mereka para ulama. Nah, karena di mata uang ini kan tidak ada nilai peraknya, tidak terbuat dari perak, tidak terbuat dari emas. Kalau semisal mata uang yang berkembang di tengah masyarakat memiliki nilai kadar emas atau perak, maka gampang kita menghukuminya, ya kan? Kalau semisal beratnya sampai ke 85 gram berarti ada zakatnya. Kalau semisal di bawahnya tidak ada zakat untuk mata uang emas. Perak kalau semisal sampai pada berat 595 gram berarti ada zakatnya. Di bawahnya tidak ada zakatnya. Ini kalau semisal mata uang tersebut ada nilai perak atau emasnya. Tapi kan yang ada tidak. Yang ada tidak. Sehingga mereka para ulama berselisih di dalam menentukan nisab untuk mata uang ini. Apakah disamakan dengan nisab untuk mata uang dirham, atau disamakan dengan nisabnya mata uang dinar. Dirham dari perak, dinar dari emas. Sebab musabab perselisihan ini terjadi disebabkan karena nilai tukar dirham dan dinar di zaman kita saat ini berbeda jauh dengan nilai tukar dinar dan dirham pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Rasul, mata uang perak yang tadi disebutkan sebesar 5 awak berarti berjumlah 40 dirham itu ketika ditukar dengan dirham dapatnya 20 dirham. Ketika ditukar dengan mata uang dinar akan mendapatkan 20 dinar. Sehingga kurs atau nilai tukar dinar dengan dirham perbandingannya dengan nisab yang tadi kita sebutkan itu seimbang. Itu seimbang. Nah, namun di zaman sekarang ini kita melihat nilai tukar emas jauh sekali dari sisi nilainya melebihi perak. Melebihi perak. Nilainya sangat jauh sekali. Perhiasan dari emas ketika kita membeli di zaman kita saat ini berkisar antara 600 ribu. Ya kurang lebihnya. Nah, 600-an ribu ke atas. Berbeda dengan perhiasan dari perak. Ketika kita beli 1 gramnya hanya sampai pada nominal 25 ribu sampai ke 30 ribu. Ya antara itu. Nah, sangat berbeda jauh, ya kan? Jumlah nominalnya. Inilah yang menyebabkan akhirnya mereka para ulama berselisih pendapat apakah mata uang yang ada di tengah-tengah kita ini disamakan dengan nisabnya perak atau disamakan dengan nisabnya emas. Sebagian mereka para ulama menyebutkan untuk mata uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita saat ini disamakan dengan menggunakan nilai kurs yang paling rendah dari emas dan perak. Nah, menggunakan nisab yang terendah dari sisi jualnya antara emas dan perak. Dan kita mengetahui untuk nilai tukar perak di zaman kita itu lebih rendah dibandingkan emas. Nah, dibandingkan emas. Ini sebagian para ulama menyebutkan demikian, dan ini pendapat jumhur kebanyakan di antara mereka para ulama, dan ini yang dirojikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, Ibnu Utsaimin, dan banyak di antara mereka para ulama. Sebagian di antara mereka berpendapat lain. Mereka mengatakan untuk mata uang yang beredar di tengah-tengah kita disamakan menggunakan nisab emas, bukan dengan nisabnya perak. Nah, karena hujah mereka nilai tukar emas ketika hendak kita samakan dengan jumlah sapi, jumlah dari kambing yang disebutkan di dalam beberapa hadis dengan jumlah sekian itu wajib untuk dikeluarkan zakat, itu sama. Berbeda dengan nilai perak. Nilai perak untuk di zaman kita saat sekarang, apabila dengan jumlah 595 gram saja, sebagian mereka mengatakan tidak bisa untuk membeli satu ekor kambing. Tidak bisa membeli untuk satu ekor kambing. Anggaplah kalau zaman sekarang ini nilai tukar perak itu sebanyak 1 gramnya 35.000. Kalau dikali 595 gram berarti sekitar 20.825.000. Nah, ini anak bawa kalkulator persiapan. 20.825.000. Nah, ini kalau nilai perak 1 gramnya di zaman kita sekarang ini 35.000. Kalau untuk beli kambing ya mungkin dapatnya yang kecil, ya kan? Dapatnya yang kecil. Itu sudah kena nisab. Berbeda halnya apabila nisab ini kita menggunakan timbangan emas, ya kan, 85 gram tadi. 1 gramnya anggaplah kalau 600.000. Rp600.000 berapa ini? Itu 51 juta rupiah. 51 juta rupiah. Itu sudah bisa membeli sekian banyak kambing. Nah, sekian banyak kambing. Namun yang rajih di antara pendapat mereka para ulama, wallahu a'lamu bishawab, adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama untuk menyamakan nisab mata uang yang beredar di tengah-tengah kita, menyamakannya dengan nilai tukar nisabnya perak, bukan menggunakan nilai tukar nisabnya emas, yaitu 595 gram. Adapun besar nisabnya itu menyesuaikan harga jual perak di satu waktu berbeda dengan waktu yang lain. Di satu waktu itu berbeda dengan waktu yang lain, sehingga menyesuaikan nilai tukarnya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui apakah di tabungan yang kita miliki ini sudah sampai ke nisabnya, ya hendaklah berupaya untuk mencari informasi apakah berapakah nilai jual 1 gram perak di waktu kita saat ini. Nah, bisa dengan nisab yang rendah, bisa dengan nisab yang tinggi. Nah, ini masing-masing waktu berbeda seukuran dengan nilai jual yang berbeda pada perak tersebut. Bisa besar, bisa rendah. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, dan jumlah yang dikeluarkan untuk mata uang yang tadi kita sebutkan dengan berbagai macam jenisnya sama persis dengan jumlah yang dikeluarkan untuk zakat perak dan emas, yaitu dikeluarkan sebanyak 2,5%. Nah, dikeluarkan sebanyak 2,5% satu tahun sekali, dengan catatan jumlah tersebut masih bertahan hingga ke nisab yang ditetapkan. Kalau semisal ternyata selama setahun itu berkurang di bawah dari nisab, maka tidak ada zakat, tidak ada zakat. Nah, kemudian pembahasan yang setelahnya adalah hukum bagi seseorang yang jahil tentang kewajiban zakat kecuali di waktu yang sebelumnya dan baru mengetahui di waktu yang sekarang. Apakah ada kewajiban baginya untuk membayar zakat di waktu-waktu yang sebelumnya dan di waktu yang sekarang, ataukah seperti apa solusinya? Nah, mungkin sebagian masyarakat kita fahamnya nisab dari harta rupiah yang dia miliki, untuk mata uang rupiah yang dia miliki itu disetarakan dengan emas, disetarakan dengan emas. Kemudian di tahun-tahun sekarang baru dia faham ternyata dengan pendapat kebanyakan di antara mereka para ulama menyamakannya menggunakan perak bukan dengan emas. Tentulah lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan dengan yang sebelumnya. Maka apa yang dia lakukan? Apakah dia harus mengeluarkan zakat di tahun yang sebelumnya, ataukah seperti apa solusinya? Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dengan pertanyaan semisal dengan ini, beliau mengatakan allazi ara annahu la yajibu 'alaiha zakatu ma madha. Yang saya lihat tidak ada kewajiban bagi orang yang seperti ini untuk mengeluarkan zakat di waktu-waktu yang sebelumnya. Sehingga kewajiban zakat adalah di waktu kapan sampai ilmu kepada dirinya. Nah, kalau semisal sampainya ilmu di saat sekarang, mumpung mendengarkan radio pembahasannya seputar zakat, akhirnya faham, maka di saat sekarang inilah dia mulai menghitung-hitung uangnya dan adanya kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dalam 1 tahun dari nilai jual harta yang dia miliki tersebut. Kemudian di antara dari perkara yang dibahas oleh mereka para ulama tentang harta-harta yang dimiliki oleh seorang muslim yang diwajibkan padanya az-zakah, yang dikenal dengan istilah urudut tijarah. Urud at-tijarah. Urud at-tijarah pengertiannya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kullu ma u'idda lil bai'i, semua barang yang dimiliki oleh seseorang yang diperuntukkan dengan tujuan untuk jual beli, untuk berbisnis. Kemudian belum menyebutkan perinciannya, min baitin, bisa berbentuk rumah yang dia sewakan, dia punya 8 rumah, nah dia sewakan rumahnya tersebut. Audukanin ataukah toko, dia punya toko, punya toko, nah digunakan untuk bisnis. Au sayyaratin ataukah mobil, dia gunakan untuk bisnis, untuk bisnis, untuk perdagangan. Au hayawan ataukah hewan-hewan, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan bisa berbentuk sesuatu yang lain, makanan atau yang semisalnya. Al-muhim, barang-barang yang dimiliki oleh seseorang litakassubi wa tijarah, yang dia gunakan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk berusaha dan untuk berdagang. Untuk berusaha dan untuk berdagang. Ini yang dikenal dengan urud at-tijarah. Urud at-tijarah. Yang dikenal dengan zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Dalam bab ini, ikhwanana fil a'izzanallahu wa iyyakum, dari sisi hukumnya, apakah diwajibkan bagi harta yang berbentuk urudu tijarah tadi ini, yang tadi kita sebutkan definisinya, untuk dikeluarkan zakat atau tidak, terjadi perselisihan di antara para ulama. Terjadi perselisihan di antara para ulama. Antara yang mewajibkan dan tidak. Antara yang mewajibkan dengan yang tidak. Kalau dari sisi zakatnya, berdasarkan pendapat yang menyebutkan padanya ada zakat, itu disamakan dengan perak dan emas yang tadi kita sebutkan. Kapan barang-barang yang dia punya, yang dia peruntukkan untuk berdagang, dari sisi nominalnya ternyata sama dengan nominal perak, maka diwajibkan bagi pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Untuk mengeluarkan zakat. Bahkan Syekh bin Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang keadaan seseorang yang memiliki tanah, sebidang tanah. Pada awalnya di 3 tahun yang pertama, tanah ini dia niatkan untuk membangun rumah. Namun di tahun yang keempat ada keinginan untuk menjualnya. untuk menjualnya. Nah, beliau menyebutkan di tahun yang sebelumnya, yang kapan seseorang memiliki niatan untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, tidak ada zakat karena bukan termasuk dari urut at-tijarah. Tapi kapan? Ketika tanah ini dia berkeinginan untuk menjualnya, ketika itulah tanah ini berstatus sebagai urut at-tijarah, sehingga ditunggu selama 1 tahun. Ketika mencapai masa haulnya, maka wajib bagi pemiliknya untuk mengeluarkan az-zakah. Nah, ini khilaf di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya pada urudu tijarah ada zakat adalah jumhur para ulama. Kebanyakan mayoritas para ulama berpendapat demikian. Berpendapat demikian. Bahkan sebagian di antara mereka para ulama seperti al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah menyebutkan al-ijma' ala dzalik, terjadi kesepakatan bahwasanya perniagaan yang dimiliki oleh seorang muslim, baik bentuknya tanah atau mobil atau kendaraan yang dan semisalnya, ini diwajibkan padanya az-zakah. Nah, namun yang rajih dalam bab ini terjadi khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama yang merojikan pendapat ini, di antara para ulama al-mu'asirin zaman sekarang yang kita kenal namanya, itu banyak. Di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani, Ibn Utsaimin rahimahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan banyak di antara para ulama yang lain. Nah, ini pula yang difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah. Wallahu a'lam bishawab. Di antara dalil-dalil jumhur para ulama yang menyebutkan bahwasanya pada urudu tijarah ada zakat adalah keumuman firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-267 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dalam apa saja yang kalian usahakan. Al-Imam Mujahid rahimahullah mentafsirkan ayat ini maksudnya adalah at-tijarah, dalam perdagangan-perdagangan yang kalian miliki itu ada kewajiban untuk seseorang berinfak. Nah, sehingga dalil ini dijadikan oleh jumhur mereka para ulama makna dan tafsirnya adalah perdagangan-perdagangan yang diwajibkan padanya zakat, yang dikenal dengan urud at-tijarah. Dan bahkan disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah, boleh membuat di dalam sahihnya bab sadaqatul kasbi wa tijarah, sedekah dari usaha dan perniagaan yang dimiliki oleh seseorang, itu ada sedekahnya. Dan kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil. Di antara pula dalil yang dijadikan oleh mereka jumhur para ulama sebagai dalil adanya kewajiban zakat pada urud tijarah adalah hadis dari Samurah ibn Jundub. Beliau menyatakan, kana ya'muruna an nakhruja sadaqah min alladhi na'udduhu lil bai'. Bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah dari apa saja yang kami nilai sebagai sesuatu yang kita gunakan untuk jual beli kita. Nah, toko, kendaraan yang digunakan untuk jual beli, sewa menyewa dan yang semisalnya, ini dalam hadis Samurah bin Jundub menyebutkan adanya kewajiban sedekah. Adanya kewajiban sedekah. Ini diantara dalil jumhur mereka para ulama. Yang menyelisih mazhab jumhur para ulama adalah mazhab Al-Zahiriyah. Ibnu Hazm Dawud Al-Zahiri ini menyelisih mazhab jumhur. Dan riwayat dari Al-Imam Malik rahimahullah, dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dengan alasan dalil dari Samur bin Jundub adalah dalil yang lemah. Di dalam sanadnya terdapat riwayat perawi yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullah, walaupun beliau tidak berpandangan adanya kewajiban zakat pada urudu tijarah, karena hadis yang datang itu tidak kuat atau lemah, ayat dan hadis yang digunakan oleh jumhur mereka para ulama yang menyebutkan adanya zakat pada urudu tijarah tidak menyebutkan secara zahir yang dimaksud padanya adalah zakat yang wajib, sebagaimana zakat yang ada pada emas dan perak yang wajib dikeluarkan setahun sekali dan memiliki nisab serta haulnya. Nah, kita bacakan penjelasan dari Syekh Al-Albani di sini rahimahullah, karena ini pertemuan terakhir, antum sabar, duduk sebentar. Nah, kita selesaikan sedikit. Al-jawabu indi innahu urudu tijara laisa alaiha zakah allati tastaujibu taujih hadha su'al. Ketika beliau ditanya seorang tentang urudu tijara, beliau mengatakan yang saya ketahui pada urudu tijara ini tidak ada kewajiban padanya zakat seperti yang ditanya oleh penanya ini. Hadza 'ala al-qawli ar-rajih min aqwali al-ulama wallati dallat 'alayha al-adillah asy-syar'iyyah, dan inilah pendapat yang rajih dari pendapat mereka para ulama yang didukung dengan dalil-dalil yang syar'i. Kemudian Al-Albani menyebutkan wa katsirun min al-ulama yaquluna bi wujubi az-zakah 'ala 'urudu tijarah. Kebanyakan para ulama menyebutkan adanya kewajiban zakat pada urud at-tijarah. Haula yaqulun bihadzal wujub. Mereka ini menyebutkan adanya kewajiban ini dari sisi caranya, maka semua perniagaan itu dihitung dari sisi jumlahnya di hari yang dia menghitungnya, dari sisi nominalnya, kemudian dilihat nisabnya. Kalau ternyata sudah sampai ke nisabnya, maka dihitung selama setahun, maka di tahun yang berikutnya pengeluarannya itu sesuai dengan nilai jual dari urud tijarah yang dia punya tersebut. Nah, contohnya orang punya ruko sebanyak 5 ruko. Nah, sebanyak 5 ruko, semuanya dia sewa. Maka di dalam setiap tahunnya pada akhir dari masa haulnya dia lihat berapa harga jual dari kelima ruko tersebut. Tentu masing-masing tahun berbeda dari sisi nilai harga jualnya. Maka di tahun yang dia menghitung dari sisi nilai jualnya itulah dia keluarkan 2,5% dari harga jualnya untuk kemudian dia keluarkan sebagai zakat. Nah, al-muhim Al-Albani rahimahullah menyebutkan amma allazi natabannahu fahuwa la zakata ala urud tijar. Adapun yang kita pandang rajih adalah tidak ada zakat pada urud at-tijarah. Kemudian beliau menyebutkan perkara yang disyariatkan bagi seseorang untuk dilakukan pada urud tijarah yang dia punya hanya berbentuk zakat yang mutlak. Sifatnya sodakoh, bukan zakat sesuai dengan zakat yang kita ketahui perhitungannya pada nisab emas, perak, dan perkara yang tadi kita sebutkan, sehingga harus dihitung selama setahun dikeluarkan 2,5%. Bukan demikian maksudnya, tapi yang dimaksudkan adalah anjuran agar seseorang yang memiliki urudu tijara ini untuk kemudian dia berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala tanpa adanya jumlah kadar tertentu yang ditetapkan dan perhitungan dari sisi tahun kapan dia memilikinya. Wallahu a'lamu bisawab. Kemudian belum menyebutkan pendapat yang menyebutkan adanya kewajiban zakat. Ra'yun wajtihadun laisa alaihi dalilun minal kitab wa sunnah, adalah sekedar pendapat dan ijtihad yang tidak ada dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga dalam bab ini terjadi perselisihan antara yang menyebutkan adanya zakat dan yang tidak. Berdasarkan pendapat yang menyebutkan adanya kewajiban, maka terhitung haul dan nisabnya. Yang menyebutkan tidak ada kewajiban zakat hanya menyebutkan disyariatkan bagi seseorang yang berharta, memiliki urudu tijarah yang tadi kita sebutkan, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana masih terdapat beberapa pembahasan yang lain seperti zakat pada biji-bijian, zakat pada binatang ternak. Ini pembahasan yang panjang lebar disebutkan oleh mereka para fuqaha, para ulama, dan memiliki perincian yang panjang, yang lebar, dibahas di kitab-kitab fikih. Ini pembahasan yang kita tidak membahasnya dan tidak menyebutnya karena ini termasuk dari pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir yang kita adakan. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.